بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Sebelum kita memulai majelis ini, sebagaimana biasanya kita akan membaca sebuah qasidah dari susunan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahib Sange, yaitu yang merupakan wali kutub, salah satu wali min awliya illah yang makamnya terdapat di Sangeng Bangil, di mana qasidah ini terdapat kandungan berupa pujian kepada Allah, pengharapan diangkat dari segala bala dan penyakit, dan tentunya agar kiranya kita berdoa kepada Allah mendapatkan perhatian khusus dan segala urusan ditolong daripada segala kesusahan, dan tentunya ditutup dengan istighfar dan diakhiri dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Latif, lam yazal utubina fima nazal. Innaka Latif, lam tazal utubina wal muslimin. Ya Latif, lam yazal utubina fima nazal. يا ربنا يا ذا الأولى بالمصطفى خير الملا ارفع عن الخلق البلاء فإنهم ضعف أجمعين يا لطيف لم يزل منذ بلا بما نزل إِنَّا لَلَيْهِمْ وَلَمْ نَجْرَى نُسُبِنَا وَالْمُسْلِمِينَ وَاحْمِدْ لِنِيرَانِ الْفِتَانِ وَاتِّنَا كُلَّ الْمِهَانِ وَاجُؤْ عَلَيْنَا بِالْمِنَانِ وَفِي عَذَايَا الْمُعْضِينَ يَا لَلَيْهِمْ وَلَمْ نَجْرَى نُسُبِنَا بِمَا نَجْرَى إِنَّا لَلَيْهِمْ وَلَمْ نَجْرَى نُسُبِنَا وَالْمُسْلِمِينَ والقصد إحفاء والوباء وجعل إيدانا كالهباء وأعمر حمانا والرباء وكلنا عونا معين يا لطيف لم يزال تبدا بما نزل إنا لطيف لم تزال تبدا وانظر إلى سلطاننا وانصره نصرا بينا واهلك به أعداءنا واجعلهم في الغابرين يا لطيف لم يزال تبدا بما نزل إنك لطيف لم يزال تبدا والمسلمين واصلح واصلحنا به واصلح واصلحوا واصلحنا به واصلح جميع أحزابه وشيد ديننا به واصلح أمور المسلمين يا لطيف لم يزال تبدا بما نزل إنك لطيف لم يزال تبدا والمسلمين أجب دعانا ربنا كما وعدت واهدنا ولا تؤاخذ من جنى فأنت بالعفو قمين يا لطيف لم يزال تبدا بما نزل إنك لطيف لم يزال تبدا والمسلمين واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واغشد لنا كروبنا آمين رب العالمين يا لطيف لم يزال تبدا بما نزل ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله البر الكرام وصحبه والتابعين. يا نبي فلم يزال بنا فيما نزل إنا الذين لم نزال كنت بنا والمسلمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi jama'ana Allah fi hadzal majlis al mubarak fi halati sihha wal afiyah ta'atillah wa ta'ati rasul. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin mustahba bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Kepada yang terhormat segenap hadirin jamaah majlis pemian salafiyah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus Sayyidina Al-Walid Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Hamid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kita kesempatan hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Apalagi kita masih dipanjatkan oleh Allah umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiah. Namanya ajal kalau datang tidak ada pesan, tidak ada informasi, tidak ada tanda-tanda yang bisa diketahui secara pasti. Karena ajal itu datangnya tiba-tiba dan tidak bisa dicegah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, tidak bisa dimundurkan sesaat dan juga tidak bisa dimajukan sesaat. Itulah ajal. Bahkan ulama mengatakan banyaknya manusia bermaksiat pada saat ini, meninggalkan sholat, melakukan maksiat, itu semua penyebabnya cuma satu. Ya, tidak lebih, tidak kurang, karena satu, lupa akan kematian. Kalau manusia mengingat dan mengetahui hakikat bahwa kematian itu nyata dan akan datang, tentu manusia akan sadar bahwa keberadaannya di dunia ini tidaklah selama-lamanya. Bukanlah untuk waktu, membuang waktu dalam keadaan maksiat atau meninggalkan perintah Allah. Sehingga kita lihat salah satu hadis Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man hum anil aqyas?" Siapa manusia yang paling cerdas? Ini pertanyaan berbobot dari sahabat ini. Apakah orang cerdas itu orang yang bisa bikin pesawat? Bukan. Apakah orang yang cerdas itu orang yang hebat berdagang? Bukan. Apakah orang cerdas itu orang yang pandai berpolitik? Bukan. Tapi orang yang cerdas adalah, kata Rasul dalam sabdanya, al-aqyas, manusia yang paling cerdas, sabda Rasul, aksaruhum lil-mauti zikra, manusia yang banyak mengingat tentang kematian. Bukan berarti ingat mati ambil tasbih, mati, mati, mati, mati, gak ada manfaat. Nangis ambil manfaat, kurang sekali manfaatnya itu. Bahkan tidak ada. Tapi maksudnya mengingat mati, wastihna, wastihsana lahum istihdadan. memperbaiki bekal setelah mati. Apa kira-kira bekal setelah mati? Sholat, bagaimana? Bagaimana puasa Anda? Saya kagum itu sama perantau-perantau itu. Banyak kan mungkin yang hadir sini, perantau. Mereka hidup di Makassar seadanya. Kenapa seadanya? Bar. Mereka beli kebutuhan seadanya, makan seadanya, di tempat seadanya. Mereka itu cerdas. Kenapa? Mereka memikirkan lebih baik susah di tempat perantauan tapi bahagia di tempat selama-lamanya. Itu prinsip perantau. Ya, tidak semua yang hadir di sini tanpa terkecuali perantau. Kita datang di sini merantau semata-mata cari pahala. Ya, allazi khalaqal mauta wal hayaa liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah menciptakan mati dan hidup tujuannya cuma satu ya, enggak lebih dan enggak kurang. Apa itu? Ayyukum, menguji di antara kalian ahsanu amala, siapa yang paling bagus amalnya. Jadi diuji sama Allah. Bukan siapa yang paling banyak hartanya. Berarti udah ketahuan kita merantau di muka bumi ini cari pahala. Kira-kira kita udah kirim berapa pahala kita ke akhirat? Sudah berapa pahala sholat kita transfer ke akhirat gitu. Jangan sampai ada bolong, itu akan jadi tuntutan nanti di hari kiamat. Karena mati itu tiba-tiba, lihat itu. Kalau sudah aja, tidak ada tanda-tanda. Lihat pesawat Lion jatuh. Apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang meninggal. Semua penumpang 100 lebih selamat. Itu kalau belum ajal. Ya. Tapi kalau sudah ajal, walaupun di atas kasur, dalam kamar, kena peluru nyasar, wafat. Di ada anak, dikasur itu. Dalam kamar aman, gak ada musibah, gak ada tsunami, gak ada pesawat, gak ada jarum, gak ada aman. Tiba-tiba peluru nyasar, wafat. Itu aja. Ya. Karena itu sadarilah, kita persiapan semua, kita hadirnya di sini ini pertanda bahwa kita itu masih ingat bahwa kematian itu pasti akan datang. Oleh karena itu kita sangat bersyukur ditakdirkan oleh Allah masih dalam keadaan taat. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam keadaan taat kepada Allah. Cuma satu hal yang perlu saya sampaikan, dengan wafatnya Jeffrey Bukhari kita jangan terlalu berlebih-lebihan ya. Ada kemarin orang yang datang sama saya menyatakan, Ustaz saya mau berangkat ke Jakarta, kenapa? Mau pergi ziarah ke Jeffrey Bukhari biar lancar rezeki. Saya bilang kenapa harus Jeffrey Bukhari yang lancar rezeki, kenapa enggak sama Allah enggak pakai tiket? Memang Allah ada di Jakarta kan? Enggak usah aneh-aneh itu bisa sendiri gitu. Bisa sendiri gitu, na'udzubillah ada yang naruh bunga, petajen. Itu bisa sendiri gitu, orang manfaat itu, orang mati itu tidak bisa lagi beramal. Tidak bisa lagi memberi apa-apa, kecuali kita meminta sama Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah cukup itu. InsyaAllah. Ada bahkan yang mengatakan bahwa ada yang mengatakan di acara TV bahwa Jeffrey Bukhari kebaikannya 10% daripada kebaikan Rasulullah. Betapa bodohnya orang ngomong seperti itu. Jadi jangan terlalu berlebih-lebihan muji ucek udah. Ucek sendiri tidak senang kok dipuji berlebih-lebihan. 10% astagfirullah. 0,0001% aja wali kutub gak bisa sama dengan Rasul. Wali kutub itu. Jadi jangan terlalu hoyal. Bukan salahnya ujek itu, salahnya orang yang ngomong itu. Jadi bukan salahnya ujek. Pokoknya kita menghormati Ustaz, gak lebih, karena sabda Rasul. Apa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu warisannya para nabi. Maksudnya apa? Artinya ilmunya. Kalau Ustaz itu mengamalkan ilmunya, kita hormati. Ya, itu. Tak lebih dari itu, gak usah cari uang sama Ustaz, pakai bawa sesajen di kubur, atau apa, na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Ya, na'udzubillah. Mari kita bahas pada kesempatan kali ini, seperti biasanya kita bagi dua pembahasan. Pembahasan pertama yaitu pembahasan tentang fikih. Ya, sesuai janji saya kemarin, kita akan membahas yaitu hari-hari apa saja yang diharamkan kita berpuasa. Jadi kira-kira Ustaz haram gak puasa Idul Fitri? Ustaz haram gak puasa 30 Sya'ban? Ustaz haram gak puasa ini? Ustaz haram gak puasa ini? Itu akan dijelaskan nanti. Ya, kita akan dijelaskan. Yang pertama, hari yang diharamkan bagi kita untuk berpuasa bukan tidak sah ya. Harus dibedakan antara haram dengan tidak sah. Ini pembahasan sekarang ini sudah tidak sah, haram lagi. Nah, jadi double. Selain tidak sah juga haram. Jadi kalau ada orang memaksakan dirinya puasa, bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Nol pahalanya. Dapat dosa, na'udzubillah. Hari apakah itu yang diharamkan kita berpuasa? Yang pertama, Yaumul Id. Eidain. Hari Id. Ya, diharamkan kita Idul Fitri, Idul Adha. Haram berpuasa itu. Tidak bisa. Jadi kalau ada orang berpuasa, ah Ustaz, pasti cinta saya sama puasa Ustaz, saya mau puasa besok. Ini orang ini terlalu banyak ilmunya mungkin. Nah, sok beriman ya. Tidak ada yang lebih beriman dari Rasul. Rasul memberi contoh tidak berpuasa di hari itu. Sudah kita ikut Rasul sudah. Jadi kalau mau enak itu segala gerak Nabi itu jadi ibadah. Mau tahu nggak Sayyidina Umar itu? Sayyidina Umar itu waktu mencium Hajar Aswad, dia mengatakan kepada Hajar Aswad, ya Hajar, Rasul. Saya tidak akan mencium kau ya Hajar, kalau bukan karena Rasul pernah mencium kau. Jadi ngomong sama Hajar Aswad itu, saya tidak akan mencium kamu, kalau bukan Nabi pernah mencium kamu ya Hajar Aswad. Artinya apa? Usahakan gerak-gerik kita bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata karena bentuk mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak lebih dari itu, gak lebih. Gak lebih. Di antaranya anaknya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, pernah naik kuda tiba-tiba, naik kuda ini, tiba-tiba berhenti turun. Pengawalnya juga turun. Setelah itu naik lagi. Gak ada kepentingan. Naik lagi. Jalan lagi. Lalu ini pengawalnya sabar, diam aja. Sampai ke tujuan nanya, ya Abdullah bin Umar, kenapa tadi kau pinggang? Katanya dulu Rasul pernah singgah di sana. Sehingga saya pun singgah tidak ada kepentingan tapi mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi sahabat Sayyidina Abu Bakar. Pernah satu kali jalan tiba-tiba jalan ini, tiba-tiba jalan. Setelah jalan dia menunduk. Lalu dia tegak lagi. Tanya sama sahabat yang lain, "Ya Abu Bakar, kenapa kau menunduk? Tidak ada yang menghalangi." Apa katanya? "Dulu di daerah ini ada pohon. Daerah ini yang saya lewati ini ada pohon dulu. Dan Rasul tunduk gara-gara menghindari batang pohon itu. Walaupun tidak ada pohon, ya saya tetap tunduk gara-gara Rasul pernah tunduk di daerah ini." Lihat ya. Semata-mata kita itu, kalau mau sukses ibadah, gak ada model-modelnya udah. Kira-kira perbuatan ini diikuti, dilaksanakan Rasul gak? Dilaksanakan. Ah, jadikan kecintaan. Jadikan hobi. Nah itu. Jadi bukan karena hebat-hebatnya. Seperti yang salah satu contoh ilmu fikih, sholat duha itu paling banyaknya 12 rakaat. Tapi kata ulama, afdolnya itu 8 rakaat. Padahal kalau dipikir, mestinya afdol yang paling banyak, 12. Tapi kata ulama, tetap afdol 8, yang paling bagus 8. Kenapa? Yang sering dilakukan Rasul 8 rakaat. Padahal paling banyak pahala 12. 12 rakaat. Ternyata gugur lebih banyak pahalanya 8 rakaat. Gara-gara sebab melipat gandakan dan sebab mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa sih? Apa sih yang membuat ini semua? Yang membuat ini semua karena ayat Allah. Qul, katakannya Rasulullah. Jadi Rasul disuruh berkata kepada para umatnya. Disuruh bersabda kepada umatnya. Qul, in kuntum tuhibbun Allah. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, satu kuncinya. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, bukan karena sok ibadah kita, tapi satu, tabi'uni. Ikuti Rasulullah. Ikuti aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah. Maka Allah pasti akan mencintai kalian. Syarat untuk dicintai Allah, ikuti jejaknya Rasulullah. Itu syarat itu. Matamma babun illa babu Rasulullah. Tidak ada pintu yang paling sempurna kecuali pintunya Rasulullah. Jadi kalau Rasul mengatakan haram sholat apa puasa di Aid, sudah tidak bisa puasa, jangan lama. Begitu juga Idul Fitri, Idul Adha, sama. Cuman ini ada pembahasan. Kalau Idul Fitri, ini pembahasan, kita disunnahkan makan sebelum sholat ke masjid. Jadi makan dulu di rumah. Makan nasi, kalau nggak ada makanan, misalnya nggak ada makanan, minum misalnya. Yang penting melakukan aktivitas yang membatalkan puasa, makan atau minum. Makan nasi atau minum, apa. Yang penting sebelum berangkat masjid isi perut. Kenapa? Itu ulama mengatakan al-farku bainar Ramadan wa Syawal. Apa? Iftar. Perbedaan antara Ramadan dan Syawal karena adanya berbuka. Ya, jadi kita disunahkan itu makan sebelum berangkat sholat. Berbeda dengan Idul Adha. Sunahnya itu tidak makan. Jadi ketika subuh jangan makan. Kapan makannya? Pulang sholat. Pulang sholat balas dendam misalnya. Misalnya ya. Itu bedanya. Kalau Idul Fitri, makan dulu sebelum berangkat. Kalau Idul Adha, berangkat dulu, sholat dulu, baru makan gitu. Ya, itu perbedaannya. Hari yang kedua diharamkan berpuasa, ayyamu tasyrik mutlaqan. Hari tasyrik. Apa itu hari tasyrik? 11, 12, 13. Dzulhijjah. Maksudnya bagaimana? Begini. Misalnya sekarang Idul Adha. Kalau Idul Adha itu kan 10 Dzulhijjah. Kalau sekarang Idul Adha 10 Dzulhijjah, berarti 3 hari ke depan, yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah diharamkan bagi kita berpuasa. Ya, diharamkan bagi kita berpuasa. Haram. Tidak boleh. Hati-hati, kadang-kadang ada orang bayar kalanya itu sudah lebaran itu. Sudah lebaran haji misalnya, karena nggak ada ilmu, na'udzubillah. Tetap dosa. Anu Ustaz, tidak kutauki. Jurusnya orang malas itu biasanya tidak kutauki. Malas belajar misalnya. Atau nggak mau cari ilmu. Bagaimana Ustaz, tapi Ustaz tidak kutauki. Bagaimana kalau tidak kutauki? Jawabannya, tetap dosa kecuali dua orang. Ya, apa itu? Orang baru masuk Islam, atau orang yang jauh dari ulama, tidak ada ulama di kampungnya. Ya, jadi misalnya daerah pelosok, tidak ada ulama, tidak ada telepon. Nah, itu dimaafkan kalau dia tidak tahu. Jadi kalau di Makassar, bukan tidak ada ulama, tidak ada murid. Ya, banyak ulama banjir, muridnya yang hilang. Paling banyak ulama itu yang alim-alim sekarang ini, kalau khususnya di Makassar, yang ahli sunnah wal jamaah masih kental, masih kental ahli sunnah wal jamaahnya, diantaranya muridnya Kiai Haji Mamak Nur, adalah daerah Barukan. Daerah Barukan itu tidak sedikit orang yang bisa baca kitab gundul juga. Ya, tidak bisa, tidak sedikit. Belakang pasar kanan pun juga banyak. Berikutnya, Yaumus Syak bila sabab. Hari Rabu, diharapkan berpuasa hari Rabu. Maksudnya apa? Hari Rabu ini contohnya yaitu Yaumus Salasin min Sya'ban. Hari ke-30 daripada Sya'ban. Ya. Artinya apa? Sebelum Ramadan. Kalau seandainya hari ke-30 Sya'ban itu muncul keraguan, ini puasa atau enggak? Puasa atau enggak? Puasa atau enggak? Bagaimana? Haram berpuasa. Tidak bisa berpuasa kalau Rabu itu. Ya, tidak bisa berpuasa. Kenapa? Belum ada kepastian. Ya, belum ada kepastian. Kecuali misalnya sudah ada keputusan dari pemerintah, ya ikut pemerintah. Sekali lagi saya bilang, tak usah bingung udah. Kalau ada orang bingung, Ustaz, saya ikut pemerintah atau organisasi, yang mana benarnya Ustaz? Kamu repot ikut pemerintah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah dan taati Rasul dan taati para pemimpin di antara kalian. Udah, kalau pemerintahnya salah, kita aman dari dosa. Sebab pemerintah yang menanggung dosanya. Kalau ikut organisasi, tidak ada dalilnya. Ati Allah, wa'ati Rasul, wa'ati ulul, wa'ati ulul organisasi. Tidak ada bunyinya. Tidak ada ya, tidak ada bunyinya. Jadi yang ada itu pemerintah ditaati. Kalau Ustaz, bagaimana kalau korupsi? Hobinya pemerintah itu. Sudah jangan dicampur, yang penting kita ikuti perintah Allah. Walaupun dia ada bohong, dia nanggung dosanya. Gitu. ya. Misalnya juga itu hari Rabu itu ada orang melihat tiba-tiba ngaku, Ustaz saya lihat hilang di mana di Tanjung Bunga. Nggak boleh dipercaya langsung itu. Nggak boleh dipercaya kecuali orang yang ditugaskan pemerintah. Kamu perlu coba pergi lihat hilal. Lalu disaksikan setelah itu saksinya harus dua orang. Ya, nggak boleh satu orang ini. Kalau satu nggak kuat itu. Ya, baru harus adrun syahadah, diakui keadilannya. Artinya dia dapat gelar adil. Adil orangnya, nyata adilnya gitu. Tapi kalau orang diragukan seperti misalnya orang fasik atau budak itu tidak sah yang menyaksikan hilal. Ada budak melihat hilal, tidak boleh berpuasa. Atau anak kecil, saya lihat hilal, sumpah-sumpah anak kecil misalnya polos, tidak pernah bohong, tetap tidak boleh lihat hilal, tidak boleh berpuasa. Karena anak kecil, budak, orang yang diragukan atau fasik tidak jelas keberadaannya untuk dinyatakan berpuasa jika melihat hilal pada waktu itu. Begitu juga itu hari ke-30 Sya'ban ya, kecuali misalnya begini, Ustaz ada kalaku belum kubayar Ustaz, ku lupa ini, baru ku ingat, nah besok tanggal 30 Sya'ban, bagaimana? Nah itu boleh, ada alasan itu. Ya itu ada alasan, karena mau bayar kalah. Ya, mau bayar kalah. Misalnya kan, daripada kena Ramadan lagi, haram dobol hukumnya nanti. Berikutnya, nisful akhir min Sya'ban. Nisful akhir min Sya'ban yaitu tanggal 16 sampai tanggal 30 Sya'ban juga diharamkan berpuasa. Ya, kecuali ada kepentingan. Contoh, gini. Dia itu puasa tinggal. Dia tinggal. Kalau lu suka besok puasa kan 3 hari. Nah, pasti besok tanggal 16, 17, 18 boleh berpuasa. Nazar, bahasa Arabnya, nazar. Boleh, atau bahasa Bugisnya tinggal. Itu boleh berpuasa. Atau misalnya sebabnya karena begini. Dia punya kalah belum bayar kayak tadi. Bagaimana? 10 kalahnya misalnya. Orang head misalnya. Lagi-lagi 10 kalahnya keterlaluan. Bagaimana? 16 Sya'ban boleh gak berpuasa? Wajib. Bukan lagi haram, wajib. Kenapa? Tertutup keharamannya karena sebab masih ada ketuntutan kewajibannya. Paham ya? Atau misalnya ini orang punya amalan puasa Senin Kamis. Sebelum masuk 16 Sya'ban dia punya amalan Senin Kamis. Maka ketika 16 Sya'ban ke atas kena hari Senin atau hari Kamis, maka boleh bagi dia berpuasa. Artinya punya kebiasaan Senin Kamis. Tapi kalau semuanya tidak ada sebab tiba-tiba lapar-lapar puasa 16 Sya'ban sampai 30 Sya'ban, otomatis apa namanya nggak boleh berpuasa, haram berpuasa. Begitu juga diharamkan berpuasa kafaroh, artinya punya tuntutan kewajiban karena melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu ada pembahasannya sendiri tentang kafaroh. Inilah hari-hari yang diharamkan bagi kita untuk berpuasa. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu materi tentang pengertian sabar, definisi sabar, dan pembagian sabar menurut Islam, insya Allah. Mungkin ada yang bertanya, dipersilakan. Pekerjaan saya itu bengkel. Tiba waktu puasa bulan Ramadan itu waktu sholat zuhur, saya itu harus membersihkan dengan cara mandi. Apakah bisa digunakan atau tidak? Yang kedua, selama kita berpuasa yang namanya kerja keras itu betul-betul kering. Ada yang pernah mengatakan bahwa ludah itu di setelah yang penting tidak menyentuh bibir. Apa benar perkataan orang ini? Kasih tahu. Yang pertama, Ustaz, saya kerja bengkel, Ustaz. Bahkan kadang-kadang kalau saya mau sholat zuhur kan saya harus mandi dulu, ya kan? Misalnya karena kotor misalnya, kena oli, kena lain-lain misalnya. Apakah boleh bagi saya mandi sedangkan saya dalam keadaan berpuasa khususnya di bulan Ramadan? Jawabannya enggak ada masalah. Mandi di bulan puasa tidak membatalkan puasa. Tapi dengan syarat usahakan tidak sikat gigi. Karena kenapa? Sikat gigi itu kita takutkan masuk pasta gigi Anda ke tenggorokan. Sengaja tidak sengaja kalau sikat gigi otomatis membatalkan. Ya. Sedangkan jarang itu orang sikat gigi, kadang-kadang kan masuk itu. Hindarilah caranya. Ketika Anda habis sahur, sikat gigi. Ya. Ustaz masih tahu Ustaz. Jangan ragu. Baunya orang yang berpuasa itu lebih athyaba indallahi min rihlihi. Lebih bau, lebih harum di sisi Allah daripada baunya minyak nisbis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mandi, tapi dengan syarat mandinya itu jangan rapa-rapa. Mandi yang tenang. Kenapa? Jangan sampai masuk air di telinga. Masuk air di telinga. Karena kalau masuk air di telinga, sengaja tidak sengaja, maaf ya, ini pendapat ittifaqul ulama antara Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, semua menyatakan amidan aw ghairul amid idza dakhala al-ma' fi jawfi fi halati siyam batala wudhu. Sengaja tidak sengaja masuk sesuatu di dalam rongga dalam berpuasa batal, khususnya fi mas'alatil iktizal, dalam permasalahan mandi ya, kecuali misalnya tidak sengaja sih, misalnya yang siang haus sekali itu lupa puasa, minum 3 gelas puasa enggak, nah, itu enggak batal itu. Tidak sengaja itu kan. Tapi kalau khusus mandi ini sengaja tidak sengaja masuk, batal. Ya, batal. Jadi caranya, kalau saya punya usul, Anda boleh mandi tapi di bawah kepala. Usahakan di bawah kepala, muka, cuci muka. Misalnya pakai pons, diore, dan lain sebagainya, apa-apa misalnya. Ustaz, rambut bagaimana? Makanya rambut itu paling afdol, sudah makan sahur langsung mandi. Hilang penyakit itu. Kalau ada orang mandi subuh itu, hilang penyakit itu. Salah satu upaya ulama untuk menghilangkan penyakit, mandi sebelum sholat subuh itu. Penyakit apapun, utamanya penyakit dalam. Sakit mah, jantung, paru-paru, kantong kering misalnya. Kanker, kan? Itu lain lagi itu. Yang kedua, yaitu bagaimana utam, ludah. Bagaimana ludah? Ludah itu ditelan sebanyak apapun enggak masalah. Contoh, ada orang kumpul ludahnya. Di mulut misalnya. Ini hobinya Rizal. Bukan orang sini, orang sana. Ya kumpul. Karena saya ceramah di sini. Kalau ceramah sana, orang sini. Ya kumpul ludahnya banyak. Ludah itu hilang hausnya misalnya. Ini orang royal ini. Enggak batal puasa. Enggak batal puasa. Kenapa ludah? Tidak masalah. Tidak batal dengan syarat. Tidak keluar dari mulut. Tapi kalau di bibir, tidak masalah dong. Kalau di bibir itu batal, repot nih. Gini terus sih. Tidak bisa tenang lah jadinya. Tidak masalah ini kalau bibir. Kecuali keluar, misalnya gini. Contoh ya, ini. Jelek-jeleknya. Ada orang naruh ludah di sendok. Lalu nelan lagi. Empat sehat, lima sempurna. Nelan, batal. Gitu. Batal. Atau ada orang gak sengaja, ada karet digigit-gigit. Biasa kan gitu. Hobi aku biasa terbawa kayak banyak berpikir misalnya. Mikir utang banyak gak lunas-lunas misalnya. Digigit itu karet. Ya, panjang, pendek. Sudah itu ditaruh. Lalu kan keluar itu. Ludah-ludah kan ada di karet. Lalu dimasukkan di mulut. Batal. Batal ya, hati-hati. Atau benang. Gitu. Ustaz bagaimana tolse Ustaz kalau ada orang kasih masukkan kit langsung kita kasih masukkan misalnya, batal si puasanya, nggak batal. Yang penting meludah, ya, itulah banyak sekali ya, itu tidak masalah kalau ludah ya, ludah tidak masalah. Mungkin ada yang bertanya, yang membatalkan itu kalau tadi sahur kita makan ada nyangkut di lubang gigi, misalnya nyangkut ikan bolinya di lubang gigi. Setelah jam 9 agak lapar kak ini, lumayan batal. Itu batal itu, paham ya? Itu yang batal. Apalagi dikasih kecap, ditambah itu gimana bertanya ke Anda? Cuma wajib dong, wajib sih itu, wajib dimulakan tidak masalah, tapi kumur-kumur kan, kalau tidak, bukan dimulai ya, dikeluarkan, ya, silakan. Banyak orang perempuan. Kalau bicara perempuan banyak semangat. Sekarang perempuan ketika bulan Ramadan kemarin melahirkan, dia punya utang puasa lebih dari mungkin saja 25 hari. Kemudian setelah 4 bulan berlalu dia hamil lagi. Nah, jadi untuk sebenarnya kan hamil yang idaman, idam selama 4 bulan misalnya. Setelah habis idamnya 3 bulan mendekati Ramadan. Belum lumayan kalah? Belum. Banyak idam tadi. Kemudian ketika dia mau membayar puasa hutangnya tadi, dalam keadaan hamil, khawatir yang pertama kesehatannya, yang kedua janinnya. Bagaimana ini? Sebaiknya. Terima kasih. Jadi pembahasannya, kalau ada orang misalnya pas Ramadan pertama dia kalah 25 hari karena status melahirkan, apalagi baru melahirkan dan lain sebagainya, lalu setelah itu dia belum sempat bayar kalahnya, tiba-tiba hamil lagi misalnya, berdekatan 3 bulan, bagaimana hukumnya? Apakah dia wajib bayar kalanya sedangkan dia dalam keadaan hamil, takut terhadap bayinya? Bagaimana kan? Takut terhadap bayinya begini, gimana? Ada di kitab takmir itu. Bisa. Kitab takmir warna oranye. Agak besar, entar saya mau ragu. Kalau ragu, saya takut berfatwa. Dari kitab itu. Anu, urutan ini. Bedanya ulama dulu sama ulama sekarang. Kalau ulama dulu ilmunya di otak, kalau ulama sekarang ilmunya di kitab. Gini, jadi saya mau tanya dulu, waktu dia puasa pertama dia masih hamil gitu, 25 hari itu tadi kalah, dia meninggalkan karena hamil, karena melahirkan, melahirkan, jadi status menyusui, wiladah ya, ba'dal wiladah kan menyusui statusnya kan, jatuhnya status menyusui ini. Ulama ini terlalu merinci luar biasa, yang merinci luar biasa. Gini, saya rincikan. Subhanallah, kitab ini otaknya kita orang terbatas mengenalnya. Gini, wajib qadha dan fidyah jika orang itu takut atas yang lainnya. Contoh, dia berbuka karena kondisi hamil. Kalau kondisi hamil, ada perempuan hamil, dia tidak berpuasa berbuka karena hamil, maka nanti karena takut akan janinnya loh ya, takut akan janinnya, maka nanti wajib membayar kalah dan wajib membayar fidyah. Itu yang pertama dulu, didengarkan dulu ya. Begitu juga orang yang menyusui, kalau takut atas wa murdek, ya murdek itu menyusui, robok, takut atas yang disusui, misalnya jangan sampai anak saya kekurangan susu, wajib qadha, wajib kifayah, dua kewajibannya, wajib qadha dan wajib kifayah. Kalau dia takut atas janin, jadi kalau ada perempuan, kalau saya puasa nanti janin saya kan terganggu misalnya, atau saya berpuasa susuan saya terganggu bagaimana? Maka dia wajib dua, qadha dan kena fidyah. Setiap hari satu mud. Iya. Tapi dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan hamil lagi. Nah ini jatuhnya dia. Kalau dia takut karena janinnya, maka nanti ini saya bacakan dulu ya. Lalu yang kedua, jika seandainya dia itu berbuka, takut atas anak dan takut atas dirinya, dua dia takutkan. Ya. Maka cuma wajib satu qadha. Kayaknya saya yakin istri Anda takut dua, anaknya sama dirinya. Ya kan? Begitu juga ketika menyusui, anaknya dan dirinya. Iya, dua dia takut. Maka cuma wajib qadha. Tapi kalau ada orang berbuka, ya itu sudah cukup itu. Saya rasa tidak usah dibahas lain. Terlalu panjang. Intinya gini, kalau istri, tak nanti saya bahas permasalahannya, saya mengerti. Kalau ada orang berbuka, dia takut karena janin dan dirinya bisa terancam, maka dia cuma wajib satu, qadha. Qadha saja, bayar kalah saja. Karena takutnya cuma sama janin. Tapi kalau takutnya sama janin dan dirinya, wajib cuma qadha saja. Maaf. Ini terlalu anu ya. Saya ulang. Kalau takut akan janin dan dirinya, berarti dua dia takutkan. Janin, anaknya sama mamanya dia takutkan. Maka cuma wajibnya satu, yaitu bayar kalah. Tapi kalau takutnya cuma sama janin aja, sama dirinya enggak, dua kewajibannya, qadha dan fidyah. Tapi kalau status kita itu tadi, dia dalam keadaan berpuasa, tiba-tiba batal puasanya 25 hari karena kondisi wilada melahirkan, lalu setelah berpuasa dia belum membayar, tiba-tiba hamil, maka dia tidak kena hukum dosa, tidak wajib membayar kalah, karena masih kondisi menakutkan, yaitu hamil. Walaupun datang Ramadan, dia belum bayar 25 hari, nanti dia wajib bayar ya 25 hari itu setelah lebaran. Double-nya dia bayar, 30 hari tambah 25. Jadi 55 hari, ngerti? Kan 25 hari puasa yang pertama kan? Puasa akan datang, dia tetap tidak berpuasa karena takut kondisi hamilnya. Maka dia wajib bayar 30 hari tambah 25 hari. Jadi 55 hari. Gitu. Bayar puasa aja. Tapi dia tak usah. Karena takutnya akan diri dan anaknya, dua dia takutkan. Di sini tadi, kalau takut akan ibu dan anaknya, cuma wajib satu, yaitu qadha. Walaupun, cuman, ada satu. Kalau dia melewati Ramadan lagi, yang 25 hari ini, ada ulama yang mengatakan wajib bayar fidyah setiap harinya. Setiap harinya, satu mod. Kali ini 25, jadi 25 mod, gitu. Iya, Ramadan selesai. Iya. Iya. Takut lagi? Iya, hamil lagi. Takut lagi. Ini ada solusi Al-Masyarakat Fajri Butaisir ya. Kesulitan menimbulkan kemudahan dalam syariat. Dia cukup bayar fidyah pengganti puasa. Kapan dia punya kesempatan di lain waktu untuk berpuasa, di situ lagi berpuasa. Paham ya maksudnya? Jadi dia suruh saja bayar fidyah dulu 55 liter, karena 55 hari berpuasa, meninggalkannya 55 liter, karena satu mut itu 1 liter. Ya, dalam ukuran kilogramnya 7 ons. Itu kurang lebih 1 liter, Jadi kalau 55 hari ke 55 liter, suruh keluarkan aja dulu itu 55 liter. Adapun puasanya kapan dia mampu dia membayar. Gitu. Oh, iya, Masya Allah luar biasa. Produktif. Tapi hati malam itu harus ini. Nah, itu tadi. Saya rasa tentang puasa kita tutup dulu pertanyaan karena begitu panjang. Kalau pertanyaan puasa ini panjang. Intinya ya, jadi kesimpulannya tadi itu cukup dia bayar dulu fee-nya 55 hari. Adapun nanti masalah bayar kalangnya kapan dia mampu. Insya Allah dia niatkan aja puasa Senin Kamis. Tidak terasa itu sebenarnya. Puasa Senin Kamis satu bulan dia dapatnya 8. Ya, sebut tidak sampai 10 bulan sudah lunas itu. Insya Allah, mudah-mudahan. Jadi dia niatkan Senin Kamis itu bayar puasa Qadha sekaligus puasa Senin. Jadi saya niat besok puasa bayar Qadha, fardu Ramadan dan puasa Sunnah Senin dan Allah. Jadi besok dua pahalanya, dapat puasa Qadha, dapat puasa Senin gitu. Memang kalau pembahasan menyusui ini jadi tidak ulama. Jadi beda kalau takut kepada dirinya, beda kalau takut kepada anaknya, beda kalau takut kepada diri dan anaknya, itu beda semua itu. Jadi kita sama ulama itu, tidak satu hukum, Di Takriratus Sadidah halaman 451 itu tadi. Kita masuk pembahasan berikutnya yaitu tentang Ibnu Hasanah masalah sabar, pengertian sabar dan pembagian sabar. Kalau kita berbicara sabar, berarti kita akan berbicara tentang sesuatu yang mudah diucapkan tapi sulit diamalkan. Itulah sabar. Sabar kona sabar kok. Enaknya ngomong, dia belum tentu sabar misalnya kan. Mudah diucapkan, sulit diamalkan, itulah sabar. Begitu beratnya sabar, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita meminta kekuatan untuk sabar. Bagaimana Allah berfirman? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as. Itu Allah menyuruh kita wasta'inu bis-sabri, mintalah pertolongan. Wasta'inu itu minta pertolonganlah kalian kepada Allah untuk bis-sabri, untuk sabar. Kenapa sih kita disuruh minta pertolongan untuk sabar? Karena sabar itu tidak mampu pribadi. Kalau memang aku pribadi, ngapain Allah menyuruh kita minta tolong? Paham ya? Cari uang, tidak ada dalam Al-Quran kita disuruh minta tolong supaya kita dibantu cari uang, tidak ada. Tapi satu-satunya perintah disuruh minta tolong supaya disuruh sabar dan sholat. Yang tanya sholat itu berat juga. Begitu beratnya tuhan sabar itu. Jadi jangan katakan sabar gampang. Sabar monggo, nah, sabar gampang gitu. Itu orang yang mengatakan sabar itu sok sabar itu. Sabar itu berat itu. Berat itu sabar itu. Bahkan Rasul menjelaskan orang yang kuat itu bukan orang yang bisa angkat barbel, bukan orang yang bisa juara panco, tapi orang yang kuat itu orang yang bisa menahan hawa nafsunya jika memuncak. Artinya orang yang mampu sabar. Berat itu sabar itu. Rasul sendiri mendefinisikan pengertian kekuatan. Oleh karena itu sabar itu sangat berat. Karena itu kita minta pertolongan sama Allah. Lantas sabar itu apa sih sebenarnya? Sabar itu yaitu ridho wal ikhlas ala maqdar Allah. Ridho dan ikhlas atas apa ditentukan oleh Allah. Tidak omel. Apa yang ditentukan Allah kita yakin ini yang terbaik. Sabar. Tidak pernah omel. Orang sabar itu tidak pernah merasa dirinya susah. Kenapa dia selalu ridho dalam hatinya? Ada pernah di Aceh, salah satu korban tsunami, bayangkan ya. Seluruh keluarganya habis dihempas tsunami. Gak ada tinggal keluarganya. Tinggal sebatang kara di dirinya. Bayangkan hebatnya musibah itu. Bukan mamanya yang meninggal, bukan bapaknya yang meninggal. Seluruhnya. Saudaranya, mamanya, adiknya, bapaknya, anaknya, istrinya. Tinggal sebatang kara. Allah. Setelah itu hartanya juga habis dihempas tsunami. Hebat benar musibahnya ini. Setelah itu tangan dan kakinya juga lumpuh. Datang wartawan nanya, gimana keadaan Anda setelah kena tsunami? Ini pertanyaan kurang sopan sebenarnya. Sudah susah ditanyain. Tapi namanya wartawan gak salah. Kenapa? Tugasnya wartawan, kerjaannya wartawan, ngejar berita. Jadi gak boleh disalahkan. Apa jawabannya? Hei wartawan, Ini saya saksikan di SCTV secara langsung mata kepala. Alhamdulillah. Sekalipun keluarga saya diambil oleh Allah, tangan saya diambil oleh Allah, kaki saya diambil oleh Allah, harta saya diambil oleh Allah, saya tetap bersyukur kepada Allah. Kenapa? Alhamdulillah, saya tetap sabar. Kenapa? Untuk bukan iman dan Islam saya yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat benar ini orang. Karena itu yang paling berharga. Hilang keluarga, hilang harta, hilang ini, hilang itu. Selama iman dan Islam tak hilang, selamat di akhirat insyaAllah. Ini baru orang yang kuat. Makanya Rasul sendiri menjelaskan, ya, mengenai kesabaran itu tidaklah mudah. Sehingga ada dalam hadis Riyadhus Shalihin tentang bab sabar, sebagaimana yang pernah saya bacakan, ada seorang perempuan yang duduk dekat kubur, lalu Rasul datang menjelaskan, wanita, ini perempuan habis suaminya meninggal, dia menangis. Lalu dijelaskan, wanita, sabar kok, kata Rasul. Tiba-tiba perempuan itu menggertak Nabi. Apa kau sabar? Enak benar kau ngomong sabar, katanya. Dia tidak tahu itu Nabi Muhammad. Dia tidak tahu, coba tahu gak mungkin begitu. Akhirnya lari, Nabi Muhammad itu pergi, gak ngomel. Setelah itu disampaikan, perempuan, kamu tahu gak siapa tadi yang kau kasari? Enggak, Nabi Muhammad. Ya Allah, Rasulullah, iya. Dia mengatakan, kat asobani musibah sogir, wal'an kat asobani musibah kabihirah. Tadi barusan saya dapat musibah kecil, suamiku meninggal. Sedangkan sekarang saya dapat musibah lebih besar. Yaitu saya kasar ya Rasulullah. Dianggap musibah itu lebih besar. Dia datang langsung sama Rasul menangis. Ya Rasulullah, maafkan saya tidak sengaja. Karena cinta sama Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, kamu enggak salah, kamu enggak tahu saya siapa. Tapi ketahuilah wahai perempuan. As-sabru inda sadmatil ula aini. Para kesabar ini. Sabar itu ketika pertama kali kena cobaan, gitu loh. Ketika pertama kali kena cobaan. Jadi kalau ada orang ngomel dulu baru sabar, bukan sabar. Hilang gelangnya, hilang motornya, tetangganya satu RT nak tuduh, sudah tidak tuduh satu RT, baru nih bilang sabar tak. Bukan sabar itu. Misalnya hilang gelangnya, tetangganya tiba-tiba beli motor. Ayo curiga tak gelangku, nak pakai uangnya ini beli motor. Sudahnya itu tetangganya terakhir waktu, uang haram yang pakai, uang gelangku itu. Satu RT dia tuduh, dari ujung ke ujung dia tuduh, sudahnya itu sabar deh. Itu bukan sabar. Ada keluarganya meninggal tanpa simpung semua, nalempari tersisina, pecah tersisina, belum dilunas cicilannya. Nalempari tekna, pecah tekna, belum dilunas cicilannya. Narobek bajuna, untung narobek baju tua, kalau baju baru kan tak berani. Baru bilang, ya Allah, kenapa bukan saya dicabutnya waktu? Pas mau dicabut malah pergi. Lalu setelah itu ngamuk kiri kanan. Baru memang mengatakan sabar, maknanya, itu bukan sabar. Ya. Jadi telat itu. Rasulullah mengatakan, indah sot mati kula dalam sabdanya. Ketika pertama kali kena cobaan. Jadi gak ada ngomel dalam sabar itu. Gak boleh ngomel. Kalau sudah ngomel, gugur kalimat sabar. Bahkan derajat keimanan kita bisa diturunkan oleh Allah. Mau contoh, ini contohnya. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dibunuh oleh orang kafir. Dibunuh. Mau dibunuh. Setelah itu Nabi Zakaria masuk hutan, ada pohon yang luar biasa besarnya. Empat kali genggaman manusia. Pohon itu sangat besar, terbelah atas izin Allah. Masuk Nabi Sulaiman. Setelah masuk Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria. Setelah masuk Nabi Zakaria, tertutup itu pohon, datang orang kafir cari Nabi Zakaria. Datang iblis menyamar sebagai manusia. Siapa yang kau cari tentara? Zakaria mana? Masuk dalam pohon saya tadi lihat. Tak jaman iblis. Apa yang terjadi? Orang kafir ngambil gergaji. Dia gergaji itu pohon. Karena yakin Nabi Zakaria ada di dalam. Begitu gergaji berjalan, ternyata Allah takdirkan gergaji itu kena persis lehernya Nabi Zakaria. Ini gergaji loh ya. Pas kena lehernya Nabi Zakaria bersuara, manusia biasa. Artinya manusia wajar kalau sakit itu ini gergaji bukan kayu biasa. Akhirnya turun Malaikat Jibril, saya kira mau membantu. Apa kata Malaikat Jibril untuk menyampaikan pesan dari Allah? Nabi Zakaria. Sekali lagi kau ngomong ah, bersuara ah, Allah akan mencabut kenabianmu. Ya. Jadi itu diancam Nabi Zakaria. Sekali lagi mengucapkan ah, atau keluar dari mulutnya suara ah, Allah akan mencabut kenabian Nabi Zakaria. Artinya, diturunkan derajat. Makanya orang sahabat itu jangan ngeluh, hilang derajatnya kita. Harus sabar, jangan komentar. Nabi Lami ku sana, siapa? Itu. Apa Nabi Lami kak? Anu ku beli cerewet ku. Anu kan tuh, ya cerewet tuh, itu begini, begini, begini, begini, begini. Mana balas sih? Oke, ngoce, apa semua. Tapi sabar sama dia daripada ku balas sih. Ini gak sudah milih balas. Sudah milih balas itu. Kalau sabar kok, oh enggak apa-apa Jir. Bagus nih kalau nanya cerita Pak, daripada saya cerita dia. Bersyukur, Alhamdulillah. Itu sabar itu. Upak. UTA. Yang terjadi. Sama itu sabar itu berat. Makanya Rasul membagi. Ya. Sobro alama, ala kodril sawab. Yang kesimu ala salamah. Sabar tergantung atas tingkatan atau ukuran pahalanya, alamarat di sawab, tingkatan pahalanya itu dibagi atas tiga itu sabar. Yang pertama, sabar paling rendah pahalanya. Bukan berarti rendah ya. Ingat ya, bukan berarti rendah, tapi paling rendah di antara tiga jenis tingkatan pak. Jadi bukan rendah, tapi paling rendah di antara tiga. Yang kedua, sabar yang pahalanya sedang, atau paling nomor dua di antara nomor tiga. Yang ketiga, pahalanya paling tinggi di antara tiga jenis sabar. Apa itu yang pertama, yang paling rendah pahalanya, yaitu sobru ala to'ah. Sabar atas ketaatan. Hadir majelis taklim. Aduh, panas, nah. Ada nih, empat misi, kok sama si panas. Sabar, misalnya. Hah? Sholat, misalnya, banyak nyamuk. Sabar, misalnya. Contohnya sholat itu. Siapa yang mengatakan sholat itu enak? Ada, kalau ada orang mengatakan, enak tuh saya sholat, itu soalin itu. Sholat itu berat. Wasta'inu bisabri was sholat. Disuruh meminta tolong kepada Allah supaya bisa kuat sabar dan kuat untuk sholat. Sampai-sampai Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bisholat, perintahkan keluargamu untuk sholat. Ini, suruh, perintahkan keluarga untuk sholat. Wasta'ir alaiha, dan suruh dan bersabarlah kalian atas sholat. Alaiha ay as-sholat. Disuruh kita bersabar. Kenapa? Karena sholat itu berat. Bayangkan nih sholat ya. Kena air. Kena air, gak enak. Yang enak kena air itu kalau mandi, berenang. Kalau begitu itu mana enak? Kena basah. Yang kedua, ke masjid misalnya. Kalau tidak ke masjid, buka saja ada pakai sarung misalnya. Malah sih. Yang ketiga bergeraknya. Jadi enggak mudah. Perhatikan waktunya. Enggak mudah itu. Itulah kita harus ditanamkan sabar dalam ketaatan. Banyak duduk majelis taklim sabar. Kok hampir satu jam ini satu sen ini. Nah kalau cek jam ya, ini enggak terasa babak kedua. Itu kalau pas nih pemainan tak yang main Barcelona sama Real Madrid. Tidak terasa babak kedua. Tidak terasa ya. Apalagi kalau iklan ngomel-ngomel. Kurang aja iklan. Aduh, kalau maju di suku perasnya itu. Ustaz Hussein ini, habis-habis di bina. Misalnya kan. Jadi harus sabar itu, harus sabar. Ya. Harus sabar. Banyak contoh ketaatan lagi. Haji, umroh. Umroh itu harus sabar. Siapa yang bilang umroh itu gampang itu? Capek itu. Ketan'in. Ketan'in itu jauh lagi. Setelah itu, Masjidil Haram, setelah Masjidil Haram tawaf kurang lebih 3 kilo. Setelah itu sa'i itu 3 kilo setengah, jalan kaki loh itu. Ujung Petrani sampai Petrani itu. Lebih itu. Itu kalau Petrani ke ujung 4 kilo. Ini sa'inya saja 3 kilo setengah. Ya? Jadi harus sabar. Harus sabar. Jadi maksudnya 3 kilo setengah sa'i itu 500 meter kali 7. Nah, lebih. Jadi memang segala ibadah tentu harus sabar ya, harus sabar. Ustaz, bagaimana tuh omongannya ulama bahwa sholat itu nikmat? Ada kan ulama yang mengatakan mencapai maghrib yang sudah nikmat untuk sholat. Artinya sholatnya dia itu bukan karena diperintah. Kenapa tolak? Coba seandainya turun pengumuman dari malaikat, eh, hamba Allah, sekarang tidak wajib sholat, sholat bercerai-cerai itu, boleh. Kenapa? Sholatnya karena diperintah. Coba tidak diperintah, tidak sholat. Tapi ulama yang lain, sholatnya bukan karena diperintah, karena cinta kepada Allah. Karena cinta kepada sholat. Seandainya katanya ulama, seandainya turun malaikat Jibril mengabari kami bahwa sholat itu tidak wajib, kami tetap sholat sampai mati. Begitu nikmatnya sholat bagi mereka. Kenapa? Mereka udah cinta itu sholat. Mereka tidak jadikan beban. Ayo sholat deh, nanti dosa sih. Ayo. Masih beban ini. Beban ini, masih rendah imannya ini. Ayo sholat deh, nanti masuk neraka. Ini masih beban ini. Tapi kalau, ayo sholat dulu, biar kita merasa enak. Nikmat. Tidak ada tuntutan. Itu baru ikhlas. Makanya contoh. Orang-orang, karena kenapa sih? Karena faktor, nanti kita kasih contoh ya. Karena faktor cinta. Kalau sudah ada cinta terhadap kegiatan itu, gak butuh perintah, jadi kenikmatan. Contoh ya, saya kasih contoh. Main catur, kalau orang tidak tahu main catur dan tidak suka main catur, 5 menit duduk di depan catur, pasti bumi. Namun yang itu catur, gampang. Lo gak bergerak, kubah, dipenjuk. Emosi. Tapi itu. Tapi kalau orang senang main catur 3 jam itu, putar-putar apaan semua, 4 kali, 3 bungkus, yang habis belum bergerak misalnya, tidak pulang nih. Karena cinta sama main catur. Paham gak? Cinta. Jadi dia betah menunggu. Begitu juga orang cinta main bola. Bayangkan, dia sendiri tendang bolanya, dia sendiri buru. Kalau dipikir, tolong-tolong. Dia tendangnya dia buru, dia tendangnya dia buru. Ya gak? Tapi karena cinta, jadi nikmat itu main bola. Orang yang bulu tangkis, oh capeknya sudah lupa. Apa nak pukul, tidak manfaat. Kalau pukul kasur, apa manfaatnya? Hilang tembuku. Lalu, karena cinta sama bulu tangkis. Begitulah segala sesuatu kalau dicintai, nikmat. Kalau orang cinta bola, jangan dipakai alarm, tak cinta di golong tengah tiga. Ada malaikatnya jeknya. Tak cinta sih, karena cinta sama bola. Begitu juga orang cinta bola. Cinta sholat itu tak kepengen betul sholat terus-terusan itu. Seperti Rabi'atul Hadawiyah ketika menjelang azan subuh, dia mengatakan, ya Rabb, ya Allah, betapa sumpeknya aku telah masuk azan subuh. Kenapa? Karena sebelum subuh dia sibuk tahajud kepada Allah. Nah, habis kita tahajud istilahnya. Ya, kita sama juga sumpek kalau azan subuh. Aduh, sumpek kalau azan subuh. Kenapa mengantuk, Kak? Nah, ini. Ada salah satu ulama seumur hidupnya tidak mau membunuh nyamuk. Nyamuk atau semut ya? Nyamuk insya Allah itu saya sampaikan. Dia tidak seumur hidupnya tidak mau membunuh nyamuk. Kenapa? Karena pernah satu kali hampir keluar waktu sholat subuh digigit oleh nyamuk. Begitu digigit oleh nyamuk, bangun kaget. Setelah kaget, dia lihat, oh nyamuk jadi bangun. Sampai matinya tidak mau bunuh nyamuk. Gara-gara dia anggap nyamuk ini berjasa telah bangun kerja sholat subuh. Takutnya kehilangan waktu sholat subuh. Sampai mati gak membunuh nyamuk. Sampai mati. Kenapa? Nyamuk pernah berjasa membangunkan saya sholat subuh. Ya kalau kita dibangunkan sholat subuh, hati-hati jarak jauh. Maka gitu. Jadi itu kadang-kadang membedakan kita. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu waktu diketusuk kakinya, panah, apa dia katakan, sahabatku, sahabat ini panah, tapi dengan syarat ketika saya sholat. Jadi Sayyidina Ali melakukan sholat 2 rakaat, Allahu Akbar. Setelah sholat dia bangun, marah-marah. Sahabat, kenapa kau tidak cabut itu busuk panah? Kata sahabat, demi Allah, saya sudah cabut. Dia lihat, oh iya. Bayangkan tidak terasa busuk panah itu dicabut ketika sholat. Kenapa? Nikmat rasanya sholat. Bedanya orang iman yang dalam, imannya tinggi dengan orang awam, ketika orang beriman itu ketika dia sholat merasa nikmat, itu orang beriman yang tinggi. Tapi kalau orang awam ketika habis sholat enak, leganya habis sholat, enak tadi habis sholat, itu orang awam itu. Tapi kalau orang yang betul-betul mencintai sholat, dalam sholatnya nikmat. Coba kita rasakan ketika sudah sholat kita rawe apa, leganya habis sholat terawe, enaknya duduk-duduk itu. Kayak masih pak, kayak sudah makan banyak karena sudah sholat gitu. Karena orang awam sudahnya sholat baru enak. Kalau orang dulu sholatnya enak. Itu yang membedakan. Nah, oleh karena itu ulama memberi solusi. Ulama memberi solusi. Ini kita bahas dulu sabar tentang taat. Karena tidak cukup waktu. Kita lanjut minggu depan. Panjang ini ya. Ulama memberi solusi dalam kesabaran untuk taat. Itu harus ada strategi. Ya. Baru satu jenis sabar ini. Untuk minggu depannya nanti dua jenisnya. Harus ada strategi. Maksudnya strategi apa? Strategi untuk mengatur sistem ibadah kita. Jangan langsung banyak rata-rata. Harus ada strategi. Kita harus pahami mana sih ibadah yang dicintai Allah. Ibadah yang banyak atau ibadah yang baik. Beda loh ya. Ibadah yang dicintai Allah, ibadah yang baik. Istiqomah. Lihat Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji di antara kalian siapa yang paling bagus amal. Allah tidak katakan siapa yang paling banyak amalnya. Harus diperhatikan ya. Kenapa? Karena yang dicintai Allah yang bagus amalnya. Maksudnya yang istiqomah. Tafsirnya itu. Ahsanu amala aibin istiqomah. Istiqomah. Contoh kita kalau ditawari kue satu talam besar, tapi kuenya nggak enak. Bantah rasanya. Kepengen nggak? Atau kue satu piring kecil, tapi banyak campuran telurnya. Pasti lebih pilih kue yang campuran piring kecil ini. Kenapa? Lebih nikmat daripada satu talang rantai sampai rasanya. Nggak enak, misalnya. Itu juga ibadah. Karena itu ibadah kita, jangan pikir apa-apa langsung banyak. Dengar sih misalnya ceramah. Barang siapa yang sholat tahajud, Allah akan mengangkat derajatnya. Dan Allah mengabulkan doanya. Bangun nih malam-malam. Rata-rata sholat Allahu Akbar. Masa anggota sunnah salafiyah cuma 8 sampai 20 Allahu Akbar. 20 rakaat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok enggak sholat lagi. Kenapa? Terus 20. Terlalu rata-rata ya. Ya. Walaupun 2, jangan masalah. Jangan ditambah 20 dulu. Nanti kalau istiqomah 20 dulu. Daripada banyak. Tapi liburnya 7 bulan. 2 tapi istiqomah lebih dicintai oleh Allah daripada 20 liburnya 1 tahun. Paham gak? Ya, 2 istiqomah jangan ditambah. Begitu juga sholat duha. Ketika kita mau sholat duha, katanya Ustaz 8 rakaat afdal. Jangan langsung, 2 mau dulu. Tapi itu setan, masa 2 lagi? Tambah 8, sudah banyak tuh balik. Itu gak penting, kok setan itu. Begitu 8 malas nih kita besok, 8 sholat tarawih. Malas begitu. Tapi kalau 2, reo gampang 2 rakaat. Allahu Akbar. Sampai iman kita kuat, bertambah sendiri. Begitu juga baca Quran. Dengar ki, barang siapa yang baca Quran dapat pahala. Setiap hurufnya, alif lam mim bukanlah satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kan begitu hadisnya. Begitu pulang rapa-rapai, ambil saja ada, pasang bangku, air es, baca Quran. Allah bilang dengan Allah, sampai busa-busa mulutnya berakap. Cepatnya membaca. Baca lagi itu, sampai dapat 8 juz berhenti. Silahkan dulu, besok, tutup. Kenapa besoknya? Tidak mungkin membaca. Tidak mungkin. Malas. Saya banyak sekali. Banyak sekali. Caranya itu bagaimana? Kalau tidak mampu satu jus, setengah jus. Tidak mampu setengah jus, seperempat jus. Atau dua lembar. Tidak mampu dua lembar, satu lembar. Tidak mampu satu lembar, satu halaman. Tidak mampu satu halaman, setengah halaman. Terlalu tinggi nih dia, kalau nak kurangi lagi. Tidak mampu setengah halaman satu ayat, bagaimana? Alif lam mim, sadaqallahul azim. Istiqomah. Besoknya dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Jangan juga terlalu bakhil. Setengah halaman misalnya. Kalau sudah lancar, utamanya orang yang tidak pernah baca Quran tiba-tiba rata-rata. Ada orang tidak pernah baca Quran, rapa-rapa itu dia harusnya direk-rek itu baca Qur'annya itu. Tahu gak maksudnya rek-rek bagaimana? Ada itu rek-rek itu yang di barbat autobila itu. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalika, dalika, dalika, dalika, dalika. Ada juga orang begitu rapa-rapanya baca Qur'an ini. kelihatan tidak pernah baca ya, kelihatan tidak pernah baca. Begitu baca, ternyata nakasi tak pernah satu kali terjadi. Ustaz tinggal satu lembar, Ustaz tolong kasih selesai Ustaz. Maksudnya tinggal satu lembar, ini dia ke sini, tetapi Ustaz tinggal satu lembar. Nah ini taruh satu lembar, enggak Ustaz, sudah saya baca. Tuh, bagaimana caranya? Astagfirullah, nak baca dari belakang. Paham gak ya? Nak baca dari belakang, enggak sengaja ya. Nak baca dari belakang, paham gak? Nak baca kayak buku tulis ya. Itulah orang kelihatan tidak pernah ibadah itu, karena enggak istiqomah baca Qur'annya, kelihatan. Ya, jadi makanya ibadah itu, begitu juga baca tasbih, jangan langsung 70,000 la ilaha illallah. Tapi kita tasbih itu. Satu hari 50, kalau kuat 50 tambah 5. Angkat barbel itu loh, coba datang ke orang barbel itu. Tidak ada istilahnya angkat barbel langsung 100, tidak ada. 10 dulu. Nanti kalau 10, 1 bulan tambah 2. 1 bulan tambah 2, gitu sampainya kuat. Segala bentuk ibadah butuh kesabaran. Mudah-mudahan untuk sementara waktu mengenai pengertian dan jenis sabar, yaitu sabar dalam ketaatan, kita sudah cukup jelaskan. Adapun nanti kejelas selanjutannya dalam episode selanjutnya, yaitu mengenai yang kedua dan ketiga, sabar atas musibah yang kedua, yang ketiga adalah sabar atas mencegah diri dari maksiat. Ya, sabar atas mencegah diri dari maksiat. Insyaallah kita akan jelaskan yang kedua dan ketiga pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah jika ada kesalahan, saya minta maaf. Mungkin ada pertanyaan, untuk satu dua pertanyaan dipersilakan, dibatasi pertanyaannya, silakan. Kan ada keterangan bahwa orang yang membaca La ilaha illallah tersebut 700,000 atau 70,000. Iya. Bagaimana kalau kan ada juga menghadiahkan tahlil itu kepada apa orang tuanya. Apabila orang ini tidak pernah sholat, terus anaknya mungkin menghadiahkan La ilaha illallah tadi, bagaimana? Orang yang dihadiahkan tidak pernah sholat. Iya. Ustaz, bagaimana terhadap ada hadis mengenai barang siapa yang membaca La ilaha illallah 70,000 kali dijamin masuk surga, kan gitu. Boleh dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, sedangkan orang yang kita hadiahkan itu tidak diyakini rajin sholat, bahkan sering meninggalkan sholat. Bagaimana? Jawaban yang pertama, hadis itu dhaif. Itu ada di kitab Turatul Nasihin tentang keutamaan membaca La ilaha illallah. Itu aku Turatul Nasihin, kitab yang tidak dijamin kesohihan hadisnya. Kadang dia campur hadis sohih, kadang dia campur hadis dhaif. Sedangkan hadis itu sendiri dhaif. Cuma ulama mengatakan, kalau menyangkut ibadah, walaupun dhaif, tapi kita mengharap kepada Allah, boleh diamalkan. Ini kan sudah hadisnya dhaif ya. Barang siapa baca 70,000 kali itu dhaif itu. Sudah dibahas di muktamar para ulama, waktu itu saya datang, bareng Ustaz Taufik datang, kenapa? Karena saya ikut dari acara. Bukan karena saya ulamanya, itu dari acara. Saya mendengarkan itu dibahas, kebetulan pembahasan itu ada di Rasul Nasihin, dan Ustaz Taufik sendiri yang menyuruh saya bawa kitab di Rasul Nasihin waktu itu, ternyata itu hadis dhaif. Ternyata para ulama mengatakan tetap boleh diamalkan, tapi pengharapan kepada Allah supaya itu dikabulkan. Pengharapannya, pengharapan. Namanya wirid pengamalan dan tamani, mengharap kepada Allah. Lalu apakah boleh dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal? Boleh. Bagaimana kalau sholatnya berantakan? Urusan dia sama Allah, tetap boleh diamalkan, dihadiahkan. Urusan masuk surga atau tidak bukan urusan kita. Yang pastinya kita sudah pasti sepakat, bukan sepakat lagi ya, kita sudah tahu secara serata bahwa Rasul menjelaskan idza sholuhat sholuhat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, bagus semua amalnya. Tapi kalau sholatnya berantakan, idza fasadat, kalau sholatnya jelek, hancur, fasadat sa'iru amali, seluruh amalannya juga berantakan. Biar wiridnya jutaan, biar haji umrohnya banyak, biar sedekahnya banyak, tapi kalau sholatnya berantakan, kata Rasul, fasadat sa'iru amali, rusak seluruh amalannya. Gitu. Jadi ada pun yang lain, mungkin ada waktunya, silakan. Yang terakhir, silakan. Ada Ada enggak kira-kira mara yang diperbolehkan dalam Islam ini? Apa? Mara yang diperbolehkan dalam Islam. Marah yang diperbolehkan dalam Islam. Yang pasti kita tahu marah itu perbuatan setan. Makanya Rasul menjelaskan kalau kamu marah berwudu, karena kenapa? Wudu itu kan air, sedangkan setan dari api. Itu meredah dari godaan setan supaya kita agak dingin gitu loh. Di antaranya juga kalau marah dianjurkan duduk. Kalau masih marah baring. Kalau masih marah jukir misalnya. Sampai baring aja nggak ada ya. Tentu Ustaz, marah itu bagaimana? Sahabat sendiri datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, ausini wasiatkan aku. Kata Rasul, la takdzub. Wasiatnya cuma satu, la takdzub. Ini sahabat kurang puas. Ya Rasulullah, ausini la takdzub. Wasiatkan saya, jangan marah. Sama lagi. Datang lagi ketiga kalinya. Ya Rasulullah, ausini wasiatkan saya. Kata Rasul, la takdzub, jangan marah. Nah ulang-ulang nih. Kenapa? Karena kata Rasul, kalau kau pengen selamat dunia akhirat, jangan marah gitu loh. Dalam tafsir, kenapa sih diulang-ulang oleh Rasul? Limada yukarriru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Rasulullah mengulang-ulang itu sabda? Li'annal ghadab. Karena marah ini syurum min jami'i syurur. Kunci dari segala kejelekan. Marah itu. Orang kalau kepengen masuk surga enggak marah, gampang sekali. Contoh misalnya, Andri ambil wudu enggak marah dapat pahala, diejek orang enggak marah dapat pahala, gampang sekali masuk surga kalau enggak marah. Nah, sedikit uangnya enggak marah misalnya. Enggak marah itu selalu sabat misalnya. Lantas apakah ada marah yang dibenarkan oleh syariat? Ada. Contohnya apa? Jika diganggu keluarga kita. Ada orang diganggu keluarganya, misalnya anak perempuannya diganggu, diganggu-ganggu oleh laki-laki digoda-goda. Sabar katanya Ustaz Kusin kan sabar. Itu bukan sabar, itu al-goblok itu. Dalam bahasa hadisnya dayut. Rasulullah bersabda, salasa haramallahu alaihimul jannah. Tiga orang yang diharamkan masuk surga, haram ya. Bukan tidak masuk surga, tapi haram. Itu dalam itu makna hadisnya. Siapa? Di antaranya dayut. Siapa dayut? Alladzi yukirul khobas di akhlih. Orang yang membiarkan keluarganya kena maksiat. Jadi anaknya tak dipacari orang, dia sabar misalnya. Ya, itu. Anaknya digoda orang, sabar. Ya, istrinya digombal sama orang, sabar gitu. Ah, zaman modern biasa kalau istri digombal. Itu orang yang kurang rasa cemburunya kepada keluarga, itu dayut. Utamanya terhadap anak perempuannya atau anak laki-lakinya bermaksiat, sabar gitu. Itu orang yang tidak diharamkan, dihalalkan masuk surga. Di antaranya lagi, agama dicaci. Datang orang sama kita, kau tahu enggak? Rasul itu. Itu terlalu aneh itu, agak telanjang itu. Tiga kali menikah apa? 9 kali kawin itu. Orang seperti ini, tiga solusi. Yang pertama, kalau mampu bawa dia ke polisi. Kalau enggak mampu, nasihati dia. Jangan sembarang ngomong. Yang ketiga, tinggalkan. Harus marah, ingkar. Lalu kalau dia ngotot, pukul halal. Sebenarnya pukul halal itu. Ya, dipukul halal. Jangan sabar kata Ustaz Hussein. Sabar. Tak boleh. Rasul itu, yaku ibakan nabi hati wa sababih. Nabi memaafkan kalau dirinya yang dicaci. Kau itu jelek matoko, Hussein. Sabar, iya memang jeleknya saya. Sudah takdir, sabar. Tidak apa-apa diri sendiri. Tapi kalau orang cacat, tapi Rasul, wa idza dhiyi haqqullah lam yakun ahadun li ghadabih. Kalau sudah agama Allah yang dicaci, lam yakun ahadun li ghadabih. Tidak ada yang merah mukanya seperti merahnya Rasulullah. Merah mukanya Rasulullah marah. Tidak terima Rasulullah dicaci agamanya. Paham enggak? Nah itu tidak boleh diam kita. Ada orang injak-injak Al-Qur'an di depan kita. Kasih jurus. Apa ada tendangan putar, apa tendangan balik-balik, apa terserah. Pokoknya harus tindakan, enggak boleh sabar. Sabar Al-Qur'an, Allah Maha Pemaaf, sabar. Enggak bisa itu harus keras itu. Walaupun Al-Qur'annya sendiri. Alhamdulillah, harus keras itu. Kalau Sayyidina Umar dulu ringkas sama Rasul, kalau ada orang macam-macam sama Rasul, caci agama. Kalau Sayyidina Umar cuma bisik Rasul. Ya Rasulullah, da'ni abdi li ya Rasulullah. Apa katanya Hasin Umar? Izinkan aku pendal kepalanya. Ringkas sama Rasulullah itu. Jadi tidak banyak ngomel Rasulullah sama Hasin Umar itu. Kalau tidak ada Rasulullah, wah mati. Di antaranya, Sayyidina Ali diakui oleh Tuhan sebagian ajaran di zamannya ya. Ini zamannya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib diakui Tuhan oleh sebagian kelompok, terlalu mendewakan Sayyidina Ali. Dia akhirnya menjadikan Tuhan Sayyidina Ali, kaum Rafidho atau sekarang Syiah. Ya, kaum Rafidho waktu itu. Akhirnya Sayyidina Ali marah, mau membakar itu orang. Ditegur sama sahabat, jangan kau menyiksa sebagaimana siksanya api neraka. Apa yang dilakukan Sayyidina Ali? Dipenggal semua sama Sayyidina Ali. Dipenggal. Paham gak? Tak boleh sabar. Tak boleh sabar. Kalau urusan ada, agama jadi sudah ada keputusan, keluarga diganggu, tapi kalau keluarga dicaci, boleh sabar. Tapi selama diganggu, jangan. Kalau orang tua dicaci, itu ada tawaran awar. Kalau orang tua kita mengatakan, nah jangan mau kebalas, itu ikhlaskan. Sabar. Tapi kalau dia caci-caci habis-habisan orang tua kita, boleh dikasih pelajaran. Orang salah. Tapi kalau sudah diganggu secara fisik, atau kehormatan, nggak boleh sabar. Begitu juga, agama Allah jika dimintakan haram bagi kita sebagai umat yang beriman untuk sabar akan hal itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya terhadap apa yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan daripada apa yang saya sampaikan, itulah keterbatasan saya sebagai manusia biasa. Karena manusia makhluk khata wa nisyan, tempatnya kesalahan dan tempatnya lupa. Oleh karena itu saya mohon maaf. Jika ada apa, terima kasih atas kedatangan dan kesediaannya mendengarkan ceramah. Insyaallah Allah pertemukan pada pertemuan yang akan datang di minggu yang akan datang, yaitu malam Kamis seperti biasa, insyaallah. Sebagaimana biasanya sebelum kita tutup majelis ini, kita membaca la ilaha illallah dengan harapan agar kiranya kita dikehendaki oleh Allah masih dalam keadaan husnul khotimah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-madhkur fi La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kullu yawmin huwa fi shan. La ilaha La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. Wa min fitnatil syaitan. Ya qadim al-ihsan. Allaka alayna min ihsan. Ihsanuka al-qadim ya hannan ya mannan. Ya rahim ya rahman. Ya rahim ya rahman. Ya rahman. Ya ghafur ya ghafar. Ya ghafur ya ghafar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ighfir lana warhamna wa anta وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم Sebelum kita tutup majelis ini, mari kita berdoa bersama khususnya almarhum tetangga kita yaitu Deborah meninggal. Kita doakan Fatihah dan juga atas keselamatan daripada istri Aziz dan juga istri Haji Muhammad Nur Haji Kuyung.